Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, As-Sadis, yani hadis yang ke-6 dari bab Al-Mubadarah ila al-Khairat, An-Zubair ibn Adi qala atayna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kami datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakhdum Rasulullah kira-kira 10 tahun di bawah ibunya, dan beliau mu'ammar minal mu'ammarin, termasuk yang dipanjangkan umurnya. Akhir sahabat yang meninggal di Basrah adalah Anas, sehingga beliau masih menemui zaman Hajjaj bin Yusuf. Kata beliau, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami pun mengeluhkan kepada beliau apa yang kami temui dari Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya, seorang yang zalim. Di antara kezaliman dia adalah mengepung Ka'bah atau Mekah untuk membunuh pemerangnya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Iya. Apa yang dijawab oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Kata beliau, isbiru, sabarlah kalian. Ya, dalam menghadapi kezalimannya, kebengisannya. Fa innahu la yati zamanun, ka tidaklah datang satu masa, illa walladhi ba'dah, kecuali masa yang setelahnya, syarrun minhu, lebih jelek darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum, aku ini dengar ini dari nabi kalian, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari. Ini fabilah rahiman rahimakumullah. Satu masalah manhajiyah, manhajiyah sunnah jamaah, as-sabru, ya, sabar azadul bin hukam, atas kezaliman penguasa. Ada jauh dari udat umur. Kenapa demikian? Karena kezaliman mereka adalah dengan sebab kezaliman masyarakatnya, rakyatnya. Kata Syaikhul Fahimin rahimahullahu ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّ وَلَاتُ الْأُمُورِ قَدْ يُسَلِّتُونَ عَلَى النَّاسِ بِسَبَبِ ذُلْمِ النَّاسِ. Mereka berbuat semena-mena kepada manusia dengan sebab kezaliman mereka sendiri. Kama qala ta'ala, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Orang-orang zalim berkuasa, menguasai mereka, menjadi penguasa mereka, berbuat zalim kepada mereka karena kezaliman mereka sendiri. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, أَنْتَ إِذَا رَيْتَ وَلَاتَ الْأُمُورِ قَدْ ظَلَمُوا النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِي أَبْنَادِهِمْ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دَعْوَهِ إِلَى اللَّهِ. Kalau kamu dapati wulatul umur telah mendzalimi manusia, mendzalimi terkait dengan harta mereka, badan mereka, atau menghalangi mereka untuk dakwah ke jalan Allah, di jalan Allah, atau semisalnya, kata beliau, fafakhir fi harinnas. Coba kamu pikirkan bagaimana keadaan kondisi masyarakat di situ. tajidu annal bala asasuhu minan nas. Kamu dapati ternyata iya, sebabnya, pondasinya, asalnya dekatan manusia sendiri, masyarakat itu sendiri. Berukil dua riwayat masyhurah dari yang pertama diperkirakan oleh Ibnu Sulaiman rahimahullah ucapan Abdul Malik bin Marwan. Kata beliau, wa yudhkar anna ba'dahu khulafa Bani Umayyah wa dunhu Abdul Malik bin Marwan. Iya, disebutkan atau diriwayatkan sebagian penguasa khalifah Bani Umayyah, dan aku kira kata dia adalah Abdul Malik bin Marwan, jama'a ujah an-nas, beliau kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ketika itu. Kapan? Lamma sami'a an-nas yatakallamuna fil wilayah, ketika beliau mendengar orang-orang mulai bicara iya negatif tentang penguasanya. Jama'a ujah, beliau kumpulkan mereka, tokoh-tokoh tersebut. Waqalahum, beliau berkata kepada mereka, ayuhan nas, iya, wahai manusia yang hadir maksudnya, aturidun annakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar, apa kalian ingin kami ingin penguasa kami sebagai penguasa seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu bala, nuridu dzalika, kata mereka, tentu kami ingin demikian, yang engkau anda menjadi seperti Umar atau Abu Bakar atau Umar. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, kunu karrijal alladzina tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar linakuna lakum ka Abi Bakar wa Umar. Kalau begitu jadilah kalian seperti orang-orang yang hidup di zaman Abu Bakar dan Umar, maka kami pun akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Iya, baik, penguasa bergantung kepada kebaikan masyarakatnya. Datang, kata beliau, rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Datang seorang khawarij kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Wa qala, dia berkata, ma balun nas intaqadu alaik walam yantaqadu ala Abi Bakar Umar. Kenapa orang-orang mengkritisi engkau? Iya, mengkritikmu, tetapi tidak pernah mereka mengkritisi, mengkritik Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, li'anna rijal kata Umar, ana wa misali, karena orang-orang yang hidup menjadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang seperti aku, aku dan orang seperti aku. Warijali, adapun rakyatku yang ada di bawah kekuasaanku, anta wa misaluk, adalah kamu dan orang-orang semisal kamu. Iya, ini wabillah rahimah rahimakumullah, disebutkan di dalam syarah aqidah tahawi yang saya ingat oleh Ibn Abil Izzah rahimahullah ta'ala, sehingga ketika satu masyarakat menginginkan kebaikan penguasanya, maka mereka hendaknya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketuliman kedaliman mereka, selain melakukan al-munasahah yang bisa dilakukan juga mereka segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena ya, kedaliman penguasa adalah karena sebab kedaliman masyarakatnya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Dan ketika mendapati demikian keadaannya, kedaliman penguasa, manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah as-sabr, sabar ala jawril hukam, atas kedaliman kedaliman penguasa. Tidak boleh keluar dari ketaatan, tidak boleh memberontak mereka. Ya, kemudian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yati alan nas zamanun illa wa ma ba'dahu asyarrun minhu wa asyarrun minhu, yani fid din, tidaklah datang satu masa kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sedang dia jalani. Ini maksudnya adalah lebih jelek dari dalam sisi agama, fiddi. Dan ini pun laisa syarran mutlaqan aman, bukan mutlak, merata. Tetapi di sebagian tempat, tidak sebagian yang lainnya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu nasihat penting yang saya baca masyaallah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, untuk kita renungi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa ma hadza fa innan nas kullama izdadu bi rifahiyah wa kullama fatahu 'alan nas in fatahat 'alaihim as-surur." Bersama dengan itu kata beliau, sesungguhnya manusia, satu masyarakat, semakin dibuka pintu kemewahan bagi mereka, maka semakin terbuka pintu-pintu kejelekan kepada mereka. Sahih. Ya, dulu zaman kita dulu, orang kalau mau nonton TV, nonton TV itu paling di kecamatan, di balai desa. Ya, zaman setelahnya di rumah-rumah ada. Ya, sekarang di genggaman orang sudah ada. Nah, semakin bertambah ada kemewahan, maka bertambah terbuka pintu-pintu kejelekan. Kata beliau, inna rifahiyah hiyal dati tudammiru insan. Kemewahan inilah yang menghancurkan seseorang. Lian al-insan ila nawara ila rifahiyah wa tan'im yasadihi ghafalan tan'imi qalbi. Karena seorang kalau sudah yang dia lihat adalah bagaimana kemewahan untuk dirinya, kenikmatan jasadnya, tubuhnya, dia lalai untuk kenikmatan kalbunya. Wa sara akbaru hammihi an yan'am hadzal jasad alladhi maluhu dadidan dan sehingga tabi'i rahimahullah, kebanyakan iya yang dia pentingkan, yang paling besar yang dia pentingkan adalah kenikmatan jasad. Padahal jasad dia ini kalau biar kata beliau rahimahullah, akhirnya hanyalah ya akan dimakan apa namanya belatung dan akan menjadi bangkai. Kata beliau rahimahullah taala, wa hadha huwa al bala wa hadha huwa alladhi darra an-nas al-yawm. Inilah bala, inilah yang telah memudaratkan orang sekarang ini. La takadu tajidu ahadan, hampir tidak kamu dapati seseorang kecuali yaqul, ucapannya adalah ma qasruna, ma sayaratuna, ma furusuna, wa ma aqluna. Iya. Tentang masalah bagaimana, apa gedung kita, istana kita, mobil kita, permadani kita, makanan kita. Qala, kata beliau, hatta alladhi yaqra'una al-ilma wa yadrusuna al-ilma ba'duhum innama yadrusu liyanala rutbatan aw martabatan yatawassalu biha ila na'im dunya. Sampai pun kata orang-orang yang membacakan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, sebagian mereka belajar untuk ini, untuk mendapatkan kedudukan, iya, untuk bisa mencapai kenikmatan dunia. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, yang maknanya kurang lebih, yam bagi alal insan an yasta'mil al mal kama yasta'mil himar lirukub kama yasta'mil bait al khala lil ghaid. Masyaallah, kata beliau, seyogianya ada seseorang dia gunakan hartanya tersebut, dia gunakan harta yang dia miliki itu sebagaimana dia gunakan keledai untuk dia tunggangi, sebagaimana dia gunakan iya toilet untuk dia buang hajat. Ini hanifillah rahimah rahimahumullah, sebagian nasihat yang beliau sebutkan sebetulnya agak panjang dalam masalah ini. Ya, adapun terkait dengan faedah hadis, beliau sebutkan dua faedah. Yang pertama, yang tadi kita singgung, wajibnya sabar dalam menghadapi ulatul umur, ya, kezaliman mereka ketika mereka berbuat zalim, Kemudian yang kedua adalah tahdzir min su'iz zaman. Iya. Peringatan akan kejelekan yang datang di suatu masa. Iya, kejelekan masa itu akan senantiasa berubah. Yang setelahnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya, sehingga seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada. Beliau contohkan, kata beliau, haddatsani man asiku bihi an hadal masjid, masjid jami', kata Syekh Muhammad bin rahimahullah, telah sampai kepadaku berita yang dari orang yang aku percaya di masjid ini, masjid di Qasim, maksudnya di tempat beliau di Qasim, di masjid jami', kana la yu'adzan li salatil fajri ila qad tamma shaful awal. Dulu, kata beliau, dulu di masjid jami' ini tidaklah dikumandangkan azan untuk salat subuh kecuali telah sempurna shaf yang pertama, telah kumpul orang. Yatin nas ila masjid tahajjadun, mereka sudah datang ke masjid salat tahajud di masjid. Sekarang, kata Ibnu Taimin rahimahullah, ainal mutahajjiduna al-yawm illa masyaallah qalil. Sekarang mana orang-orang yang tahajud? Iya, sedikit. Ini menunjukkan demikianlah keadaannya masa yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Jadi terkait dengan masalah agama. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Kita baca sedikit tafsir surat Al-Qadar. Saya lihat tadi sedikit. Assalamualaikum.